السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab kitab At-Taubah bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab ghairatillah taala wa tahrimil fawahish. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab atau membuat bab babu ghairatillah taala. Babu ghairatillahi ta'ala wa tahrimu al-fawahish, wa tahrimi al-fawahish. Bab ghairah, kecemburuan, ya, kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengharaman perbuatan-perbuatan keji. Pengharaman al-fawahish. Al-fawahish jamak dari fahisha, perbuatan-perbuatan keji yang biasanya diungkapkan untuk perbuatan zina, dan yang senada dengannya ini dinamakan dengan fahisha atau fawahish. Kemudian makna kecemburuan di sini dijelaskan nanti dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan antara kecemburuan dengan pengharaman al-fawahish ini yang nanti akan dijelaskan dalam hadis. Sebelum kita berpanjang-panjang dalam masalah sifat ini, ini salah satu dari yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tentu juga tidak lepas dari penakwilan, ya, tidak lepas dari penakwilan. Dan Nabi menetapkan makna atau sifat, menetapkan sifat kecemburuan Allah jalla wa ala, ya, tentang kecemburuan Allah taala dan larangan perbuatan keji. Hadis yang pertama 6940. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يبواكن على إمام مسلم رحمه الله تعالى diriwayatkan dari beliau oleh muridnya Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Laisa ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah." Tidak ada seorang pun yang paling menyukai atau yang paling dicintai olehnya pujian daripada Allah Jalla wa'ala. Laisa ahadun, tidak seorang pun, ahabba ilaihi, lebih disukai olehnya al-madhu, pujian minallah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan di sini bahwa Allah sangat menyukai pujian-pujian untuknya. Ya, sangat menyukai pujian-pujian untuknya yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Makanya para malaikat selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunallaha lailan wa naharan. Mereka memuji, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah siang dan malam. Dan orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar." Pujian Allah untuk mereka-mereka yang selalu memuji Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan semua makhluk Allah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pangkal dari hadis ini menetapkan bahwa Allah sangat menginginkan atau mencintai, menyukai pujian untuknya. Maka dari itu kata Nabi SAW, min ajli dhalik, lantaran itu, madaha nafsahu, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Sekian banyak di dalam Al-Quran Allah memuji dirinya. Ya, ucapan atau ungkapan-ungkapan tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi, ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku, ini semua pujian-pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Maka karena Allah sangat menyukai pujian, Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang paling pantas dan paling berhak menerima pujian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, maha kaya, maha pemurah, maha sempurna. Jalla wa'ala, tasbih yang ada di dalam Al-Quran dan juga tasbih yang diucapkan oleh Nabi SAW, maknanya tanzihullah minan naqaisi wal uyub. Tanzihullah minan naqaisi wal uyub, mensucikan Allah dari memiliki kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Ini pujian. Ya. Dan Allah juga memuji para nabi di mana mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka selalu mensucikan Allah Jalla wa'ala. Dan ini menetapkan bahwa Allah sangat mencintai pujian. Nabi yang mengatakan demikian. Makanya di antara alasannya Allah sangat menyukai pujian, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji dirinya dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdu lillahi rabbil alamin. 5 kali Allah Subhanahu wa taala memulai surat-surat di dalam Al-Qur'an dengan alhamdu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai 5 kali atau 5 surat di dalam Al-Qur'an, Allah memulai dengan pujian alhamdu. untuk dirinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian kedua dari hadis ini yang berkenaan dengan bab kita. Nabi SAW bersabda, walaysa ahadun aghyaru walaysa ahadun aghyara walaysa ahadun aghyara minallah min walaysa ahadun aghyara minallah. Ini kebalikan dari yang pertama atau sifat yang baru yang ditetapkan oleh Nabi. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih aghyar. Aghyar ismut tafdil. Ya, ismut tafdil. Lebih pencemburu. Akbar lebih besar. Ya. Aula lebih utama. Aghyar minal dari kata-kata ghairah yaitu lebih pencemburu minallah daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika lantaran itu haramal fawahisha. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Pengharaman perbuatan-perbuatan fahisha disebabkan Allah di antara alasan dan hikmahnya karena Allah Subhanahu wa taala cemburu an tu'ta fawahishahu fawahish allati harramaha atau ma'asi. Allah Subhanahu wa taala cemburu bila mana larangan-larangannya dilanggar. Allah Subhanahu wa taala cemburu bila mana perbuatan-perbuatan keji yang dia haramkan dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini yang dimaksud dengan aghyar. Ya. Ini yang dimaksud dengan aghyar bahwa Allah Subhanahu wa taala cemburu an tu'ta ma'asi. Bila mana dilakukan maksiat terhadapnya padahal dia melarang dan dia menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan semua perbuatan keji, perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan dan Maha mengetahui, Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala lebih atau Maha pencemburu ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan melihat perbuatan-perbuatan yang diharamkannya dilakukan oleh hamba-hambanya. Antuk ta ma'asi, Allah Subhanahu wa taala di sini Nabi SAW menyatakan bahwa Allah sangat pencemburu. Ya, cemburu sifat yang perbuatan atau sifat yang sudah kita pahami maknanya. Ya, kita memahami makna al-ghairah. Seseorang ketika orang-orang yang di bawah tanggungannya, mauliyatahu seperti istrinya, anak-anak perempuannya diganggu oleh orang. Ya, diganggu, digagahi atau dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan dia menyaksikan, apa yang yang dia rasakan? Ya, rasa kecemburuan yang luar biasa, rasa ingin membela dan mempertahankan kehormatannya, kesuciannya dengan melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk mempertahankan dan membela kehormatan istrinya, anak-anak perempuannya. Dan dalam hal ini agama kita menetapkan orang yang kutila duna ahlihi, ya, yang terbunuh lantaran membela keluarganya terhitung syahid. Ya, terhitung syahid karena kecemburuannya mempertahankan kehormatannya. Nah, ini makna ghairah dan kita tahu makna ghairah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji agar tidak semaunya hamba-hambanya berbuat atau melakukan dan melanggarnya. Maka diharamkan oleh Allah karena perbuatan itu keji, fahisha, kotor. Ya. Perbuatan tersebut buruk dan durjana, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Dan ketika dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala merasa Allah Subhanahu wa taala murka Jalla wa'ala dengan perbuatan tersebut. Ini hadis atau potongan hadis yang berhubungan dengan kecemburuan Allah dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji, karena Allah Subhanahu wa taala Maha pencemburu sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahaagungan Allah Jalla wa ala. Kama yaliqu bi jalalihi wa izzatihi Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Bila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu sifat untuk dirinya dan sifat tersebut Allah tetapkan juga untuk makhluknya, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba wajib meyakini bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya dan mereka ditetapkan sama untuk setiap makhluknya, tetapi mereka dalam memiliki sifat-sifat tersebut berbeda-beda. Mata yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia, yang dicipta oleh Allah untuk manusia dan dia yang bisa melihat, tidak seperti mata yang dicipta oleh Allah untuk harimau dan dia juga melihat dengan matanya. Kemampuan melihat harimau dengan kemampuan melihat manusia sama? Tidak. Allah memberikan kelebihan kepada harimau dan hewan-hewan yang memangsa di malam hari tanpa ada cahaya, melihat dengan pandangan mata, dan mata dicipta oleh Allah untuk melihat. Dicipta oleh Allah untuk harimau mata untuk melihat, dicipta oleh Allah mata untuk manusia untuk melihat. Lalu kita tanyakan apakah sama penglihatan manusia dengan penglihatan harimau? Jawabannya tidak sama. Ini sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu salah satu waktu yang lalu kita juga tekankan dalam konteks masalah mentakwilkan karena khawatir sama ditakwil sifat Allah Subhanahu wa taala karena khawatir serupa dengan makhluknya. Kita sebutkan ketika itu tangan. Allah Subhanahu wa taala cipta untuk manusia tangan, dan Allah Subhanahu wa taala cipta juga untuk monyet tangan. Dan kita manusia yakin, saya yakin-yakinnya bahwa tangan monyet dengan tangan manusia tidaklah sama. Lalu ketika ditetapkan monyet punya tangan dan manusia punya tangan, tidak akan ada seorang manusia pun yang meyakini samanya tangan monyet dengan tangan manusia seperti mata harimau dengan mata manusia. Kalau itu berlaku untuk makhluk dan sesama makhluk, maka tentu min babi aula walillahil mathalul a'la, berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan bahwa dirinya laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahadun hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang serupa satu pun dengan Allah. Lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding satu pun dengan Allah. Dan apakah kamu mengetahui ada perumpamaan bagi Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya? Ada kesamaan untuk Allah? Tentu tidak akan ada kesamaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui sifat cemburu yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk Allah, dan bahkan Allah sangat pencemburu ketika perbuatan-perbuatan yang diharamkannya, terutama perbuatan-perbuatan keji dilanggar oleh hamba-hambanya. Hambanya dia yang mencipta, dia yang memberikan semuanya, dia yang memberikan kebutuhannya, dia memberikan nikmat yang begitu banyak kepadanya, kemudian dia buat batasan-batasannya. Diharamkan perbuatan keji, diharamkan dosa-dosa, dibuat batasan-batasan. Innallaha haddada hududan fala tantahiku. Allah Subhanahu wa taala membuat batasan, harrama asya'a fala tantahiku. Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan banyak hal dan jangan kalian melanggarnya. Wa hadda hududan fala ta'tadu. Memberikan batasan-batasan dan janganlah kalian melampauinya. Tetapi dengan kejinya atau dengan sombongnya manusia yang dicipta oleh Allah, yang diberi segala-galanya oleh Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melampaui batasan-batasan Allah, dan bahkan perbuatan yang disifati oleh Allah dengan fahisyah yang sangat keji dan kotor, manusia tetap melakukannya padahal mereka tahu bahwa Allah Maha menyaksikan. Nah, ini ghairah yang ditetapkan oleh Nabi SAW, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bila mana Nabi menetapkan atau Allah menetapkan sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti menetapkan meskipun ada sifat yang sama pada makhluk, pada manusia, karena samanya sifat konsep, tidaklah konsekuensinya samanya hakikat. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan manusia dengan Sami'an Basirah. Hal ata'ana al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kemudian inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu Sami'an Basirah. Allah menamakan manusia Sami'an Basirah, melihat dan mendengar. Dan Allah juga menetapkan untuk dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya apapun, dan dia maha mendengar, maha melihat. Apakah dua sifat yang sama tadi hakikatnya sama? Tidak sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan ayat tadi dengan laisa kamitslihi syai'. Dan ini yang harus kita tetapkan, dan tidak perlu repot-repot kita mencari makna-makna yang tujuannya mensucikan Allah tetapi pada hakikatnya menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi di sini tentang kecemburuan Allah, makna kecemburuan Allah adalah ketika perbuatan-perbuatan keji dan maksiat-maksiat yang diharamkannya dilakukan dan dilanggar oleh hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Hadis kedua 6941. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Kurayb qala haddathana Abu Muawiyah qala ha'un wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wallafzu lahu قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله. Hadis yang sama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dan di sini ada faedah yang tidak kalah penting ya untuk kita ketahui dalam mempelajari hadis, yaitu mengenali gelar para perawi hadis. Tadi di sanad yang pertama Imam Muslim mengatakan Abu Wa'il an Abdullah. Abu Wa'il an Abdullah. Di sini dia menyebutkan dengan Syaqiq. Ya, karena Abu Wa'il itu gelar dari Syaqiq bin Salamah. Di satu sanad dibawakan dengan nama, di sanad yang lain dibawakan dengan kunyah. Tidak dipahami bahwa ini dua orang, kita harus menghafal. Ya, seorang peneliti atau penuntut ilmu hadis harus menghafal kuna al-muhaddithin atau ruwat. Di antara kata Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad hafizahullahu ta'ala Syekhuna, setiap kali ada hal-hal seperti dia mengatakan yang dijelaskan oleh para ulama hadis, di antara faedah menghafal kuna ar-ruwat, yaitu kunyah-kunyah dan laqab-laqab, gelar-gelar para perawi hadis, alla yudhannu rajulun wahidun rajulaini. Alla yudhannu rajulun wahidun rajulain, agar tidak disangka satu orang jadi dua orang ketika disebutkan dengan gelar, kemudian di sana yang lain disebutkan dengan nama. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya Abu Wa'il di sana adalah Syaqiq di sini, kita akan menyangka itu dua orang. Ya, akan menyangka itu dua orang padahal dia satu orang. Makanya para ulama membukukan karya-karya tulis yang berhubung dengan ini. Imam Muslim juga menulis kitab namanya Al-Kuna. Imam Muslim menulis kitab Al-Kuna. Dia menyebutkan kunyah, kemudian misalnya Abu Abdullah, kemudian dia menyebutkan perawi-perawi yang bergelar dengan Abu Abdullah. siapa saja yang kunyahnya Abu Abdullah, fulan fulan kunyahnya Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman, lalu siapa saja yang kunyahnya Abu Abdurrahman, disebutkan satu persatu, dan ini dihafal oleh para ulama hadis. Dan kita dahulu juga ketika belajar hadis diperintah, diwajibkan untuk menghafal kunya ar-ruwan, ya, sementara gelar saudara-saudara kita, kita tidak tahu, ya, atau gelar orang tua kita, bahkan nama orang tua kita, kita tidak mau menghafalnya. Bahkan bila nama orang tua kita disebut, kita marah. Waktu kecil, ya, bertengkar gara-gara nama ayahnya disebut, ditulis di tanah, kemudian diinjak-injak, bertengkar. Sementara dahulu dihafal semuanya. Ya. Ini faedah yang luar biasa. Di sini Syaqiq an Abdillah. Ya, Syaqiq an Abdillah. Berikutnya 6942. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'batu an Amr ibn Murrah qala سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله قال نعم ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim, tetapi di sini ada satu faedah penting dalam ilmu hadis. Terkadang dari sisi sanad hanya berakhir kepada sahabat, seperti di sini berakhir kepada Abdullah. An Abi Wa'il yaqul sami'tu Abdullah bin Mas'udin yaqul. Ya. Kemudian di sini Amr bin Murrah, muridnya Abu Wa'il, bertanya kepada beliau, kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, anta sami'tahu min Abdullah, apa benar engkau mendengarnya dari Abdullah? Ya, kata-kata tadi la ahad aghyaru min Allah dan seterusnya, ini hanya perkataan Abdullah. Dalam periwayatan hadis terkadang para ulama perawi hadis memberikan ringkasan saja, tidak mengatakan anin Nabi SAW atau sami'tun Nabi SAW, dia hanya mengungkapkan kata-kata warafa'ah, warafa'ahu, ya. Qala na'am, kata Syaqiq ibn Salama Abu Wa'il, iya saya mendengarnya dan bahkan dia mengangkatnya. Kata-kata mengangkat di sini adalah membawakannya dari Nabi, menyatakan bahwa dia dari Nabi SAW. Ini diantara cara periwayatan hadis. Tidak selamanya sahabat atau murid sahabat menyampaikan hadis dari guru mereka sahabat dari Nabi SAW. Terkadang mereka hanya meringkas dengan mengatakan anfulan, dari seseorang dari sahabat, rafa'ahu, rafa'ahu, yaitu dia mengangkatnya kepada Nabi SAW. Maka ini hukumnya dari zahirnya dia adalah mauquf, karena hanya sampai kepada Abdullah, tetapi kata-kata rafa'ahu menunjukkan bahwa dia marfu', yaitu hadis Nabi SAW. Faedah yang lain yaitu kecerdasan atau ketelitian para penuntut ilmu hadis atau perawi hadis. Mereka menginginkan hadis itu, yang mereka cari pertama kali adalah hadis marfu'. Yang mereka cari pertama kali hadis marfu'. Makanya mereka berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis marfu', yaitu yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Dan bila mana ada hadis yang zahirnya mauquf, bukan dari Nabi SAW, mereka akan mempertegas dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mempertegas dengan pertanyaan. Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka ingin, ini di antara faedah dalam ilmu hadis, bahwa mereka berupaya untuk meneliti bersambung atau tidak bersambungnya sanad. Karena di antara persyaratan sahihnya sebuah hadis yang paling utama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad, itu ketika seorang perawi mendapatkan langsung dari gurunya. Dan ini selalu diteliti. Makanya yang sangat kuat dalam periwayatan hadis adalah apa yang kita baca begitu banyak dalam hadis dalam Sahih Muslim ini, akhbarana, haddatsana. Ini lafaz yang sangat kuat. Makanya kata-kata dari an, ya, itu kan tidak menunjukkan mendengar atau tidak mendengar, karena ini lafaz umum. Si fulan dari si fulan. Kata dari ini bisa saja ada perantara. Makanya bila mana ada kata an yang diucapkan oleh seorang perawi dan perawi tersebut sudah diponis mudallis oleh para peneliti perawi. Mudallis itu artinya seringkali mengelabui, membuat pengelabuan dalam sanad. Maka kalau sudah mendapatkan ponis mudallis lalu dia mengatakan an, para ulama hadis sudah menyatakan bahwa ini hadis tidak diterima sampai mudallis ini yusarrih bisama. Sampai mudallis ini mengatakan haddatsani atau akhbarana. Kalau masih an, maka hadisnya tetap lemah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini benar-benar telah sempurna sampai kepada kita. Jadi di sini kata Amr bin Murrah kepada gurunya Abu Wa'il, anta sami'ta, apa benar engkau mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat berupaya bagaimana hadis itu bersambung, ya, bagaimana gurunya itu benar-benar mendengar, ya, mendengar, dan bahkan mereka berupaya untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Kalau dia dapat dari gurunya, kemudian dari guru-gurunya, dan ternyata dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan langsung dari guru-gurunya, maka dia akan kejar walau di ujung dunia. Ya, akan kejar guru dari gurunya itu kalau masih hidup, akan dicarinya, akan dijumpainya, dan dia tidak akan mendapatkan hadis. Dia tidak akan meminta hadis. Dia hanya bertanya, menyampaikan kepada saya si fulan, disebutkannya gurunya, dari engkau, dari kamu, dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW bunyi hadisnya begini. Apa benar? Apa benar? Maka guru dari gurunya tadi mengatakan iya, berarti dia sudah mendapatkan langsung hadis tersebut dari guru-gurunya, dan dia akan seakan-akan kejatuhan bulan, ketimpaan bulan, karena memang uluwul isnad ini sangat berharga bagi para pengumpul-pengumpul hadis. Bahkan Syu'bah ibn Hajjaj al-Wasiti, amirul mu'minin fil hadis, pernah menempuh perjalanan satu bulan hanya untuk mencari naiknya satu sanad ini, berkurangnya satu perantara agar dia bisa mendapat uluwul isnad. Ini luar biasa, dan ini kembali merupakan salah satu faedah dari faedah ilmu hadis yang perlu kita ketahui, dan yang membuat semakin bangganya kita dengan agama kita. Hadis saja sudah seperti itu, apalagi Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan. 6943. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. Masih hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain. Kalau tadi Syaqiq bin Salama yang meriwayatkan dari beliau, di sini adalah Abdurrahman bin Yazid rahimahullahu ta'ala. Dan di sini ada tambahan, ya, yang pertama dan yang kedua sama dengan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Syaqiq bin Salama, laisa ahadun ahabbu ilaihi ahabba ilaihi al-madhu minallah, laisa ahadun aghyaru minallah. Kemudian tambahannya di sini adalah walaisa ahadun ahabba ilaihi al-udhru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai atau lebih mencintai uzur. Ya, uzur, sehingga seseorang tidak sampai dihukum gara-gara ada alasan yang syar'i. Ada alasan yang syar'i, sehingga tidak ada lagi orang yang beralasan-beralasan yang banyak. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sukai adalah ketika dia memaafkan lantaran orang yang melakukan pelanggaran itu ada uzur. Ada uzur. Walaisa ahadun ahabba ilaihi al-udhru min Allah min ajli dhalik. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasul agar tidak lagi ada orang yang menyampaikan alasan-alasan kosong, yang uzur benar-benar uzur. Kalau hanya alasan dan uzur-uzur yang kosong, hanya untuk menghindar dari dosa dan tuntutan, padahal tidak ada, maka tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alasan itu sudah ditutup, alasan yang tidak benar, yang tidak pada tempatnya, itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Jadi memang nanti akan ada yang beralasan bahwa tidak sampai kepada saya utusan. Ya, tidak sampai, ini akan ada yang beralasan demikian dari manusia, tetapi Allah tidak akan menerima karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak seorang pun, satu pun umat kecuali tetap ada padanya pemberi peringatan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Agar apa? Agar alasan-alasan yang tidak ada kekuatannya, alasan-alasan sekedar-sekedar alasan itu tidak akan ada lagi. Yang ada hanyalah alasan-alasan yang syar'i. Dan Allah sangat menyukai. Allah sangat menyukai. Makanya dalam agama kita banyak hal-hal yang kita tidak dituntut untuk melakukannya karena ada alasan syar'i. Orang yang tidak berpuasa lantaran sakit, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuliskan catatan dosa. Makanya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan rufi'al qalamu an thalath, diangkat catatan pena untuk ditulis sebagai dosa dari tiga orang, anil naimi hatta yastayqidha, wa anil sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yafiqa atau yufiqa. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai memberikan uzur bila mana uzur itu syar'i. Ya, makanya dalam agama kita banyak kemudahan-kemudahan. Innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini sudah mudah, tidak dipermudah-permudah. Makanya di salah satu musim haji saya mungkin pernah bercerita, disebabkan adanya insidennya ketika supir yang mengangkut kami dengan jamaah itu bertengkar, berkelahi dengan supir bus ya, yang besar, karena saling berebut jalan. Saya sudah sampai di Muzdalifah. Saya membawa jemaah haji yang mereka minta membimbing langsung. Ya, karena mereka saling membawa, mengambil benda-benda tajam. Yang satu membawa, mengambil besi untuk membuka ban itu yang panjang. Yang satu lagi, pokoknya segala senjata mereka keluarkan. Akhirnya saya perintahkan, saya minta semua jemaah turun. Di sini saja kita cari tempat untuk bermabit. Untuk mabit di Muzdalifah. Dan ternyata kami diarahkan ke tempat yang sangat bersih. Kemudian di sana ditinggalkan makanan-makanan berkotak yang sangat banyak. Sehingga kami malam itu tidak perlu cari makan lagi. Orangnya sudah pergi dan ini tidak termasuk luqatah karena dia akan rusak. Makanya saya minta para jemaah memakannya karena mungkin sudah kelebihan makanan orang-orang sebelumnya, mereka pergi. Nah, karena di Muzdalifah itu kan ada orang yang satu jam kemudian pergi. Ya, bahkan hanya sekadar mencari batu kemudian pergi. Ya, akhirnya dan yang menjadi bahan kita pada saat itu, saya menemukan kitab tergeletak di tanah, sebuah kitab yang ketika itu setelah itu menjadi viral ya, dibantah oleh para ulama tentang memberikan kemudahan-kemudahan yang baru kepada jamaah haji di luar apa yang telah dibahas oleh para fuqaha. Ya, mengusulkan, memfatwakan, melakukan ini yang sudah di luar dari pembahasan fuqaha, sehingga kitab ini dibantah oleh para ulama, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga membantah, dan yang lain-lainnya juga membantah kitab ini. Dan yang menjadi syahid kita adalah agama ini sudah konsepnya mudah, dimudahkan oleh Allah, bukan kita yang memudah-mudahkannya. Dan bahkan man tatabba'ar rukhas tazandaq, kata para ulama, orang yang mencari kemudahan-kemudahan dalam mazhab dipelajarinya fiqh muqaran, mencari mana yang mudah, mana yang tidak menyempitkan, menyulitkan, tidak mengikat, itu yang dia cari, dan mereka dan mengambil pendapat tersebut, dan ini akan keluar dari syariat. Tazandaq artinya melepaskan syariat. Ya. Jadi agama ini sudah dimudahkan oleh Allah, syariatnya bukan dimudah-mudahkan, beda. Nanti banyak orang alasan, agama ini kan mudah, kenapa ini tidak dibenarkan? Ya, mudah sudah dari datasnya, sudah dikonsep oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, dan Allah tidak akan membebani dengan cara tadi, uzur. Walaisa ahadun ahabba ilaihil uzru minallah. Ya, yang tidak bisa salat berdiri, duduk. Yang tidak bisa duduk salatnya, berbaring dan seterusnya. Yang tidak bisa berpuasa karena dalam safar, dibolehkan berbuka. Ya. Kemudian yang senang sakit boleh berbuka di bulan Ramadan, kemudian menggantinya di hari-hari yang lain. Lalu uzur-uzur yang hanya sekadar alasan tertutup semuanya dengan diturunkan oleh Allah kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya sebagai sebagai apa? Sebagai penjelas atau penentu bahwa uzur-uzur selain yang ditetapkan oleh Allah tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Berikutnya 6944. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. Ya, hadis Abu Hurairah ini hadis yang baru yang masih yang juga menetapkan al-ghairah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah yaghar. Innallaha yaghar. Dan Nabi juga menetapkan orang beriman yaghar. Ya. Yaghar. Sifat yang sama ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, tetapi tentu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Wa ghairatullah, makna dari cemburunya Allah adalah ayatiyal mu'minu ma harramallah atau ma harrama alaih. Ketika seorang yang beriman melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, Allah cemburu. Ya. Hambaku tidak peduli denganku. Aku cipta dia, aku beri segala nikmatnya, aku berikan larangan, lalu dengan sengaja dia melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala merasa, Allah Subhanahu wa taala murka karena dengan beraninya seorang hamba melanggar larangan-larangan dan apa yang diharamkan olehnya. Ini yang dimaksud dengan ghairah. Nabi SAW yang menafsirkan wa ghairatullah an ya'tiyal mu'minu ma harrama alaih. Cemburunya Allah itu ketika seorang mukmin melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ungkapan as-salaf terkait dengan orang, dan mungkin kita merasakan ini ketika kita ada pembahagian dosa ini kepada dua, yang besar dan yang kecil. Ya. Dosa besar dan dosa kecil, dan Abdullah bin Mas'ud sudah kita baca ungkapannya. Dia anggapan orang yang beriman kepada dosa-dosa dengan sikap orang yang tidak beriman atau kurang beriman atau orang fajir terhadap dosa berbeda. Kalau dahulu semua dosa mereka khawatir, yang kecil dan yang besar. Dan setelah itu banyak orang yang meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Kata para ulama, sebenarnya ibrahnya bukan pada besar kecilnya dosa, tetapi ibrahnya siapa yang engkau dosai. Ini yang ghirah. Ini yang ghiratullah. Jangan kita ini dosa kecil lalu kita semena-mena atau kita berani, tidak apa-apa kan dosa kecil. Tapi dahulu salafus saleh standarnya bukan besar kecilnya dosa, tetapi siapa yang didosai. Allah Subhanahu wa taala Maha pencemburu. Yang kecil pun itu diharamkan oleh Allah untuk dilakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dosa kecil sebagaimana Allah mengharamkan dosa besar. Walaupun standarnya dan tingkatnya berbeda. Tingkatnya berbeda, tetapi yang menunjukkan lemahnya iman seseorang ketika dia meremehkan dan merasa menyepelekan dosa kecil, ya, tetapi dia tidak merasakan bahwa yang didosainya dengan melakukan dosa kecil itu tetap Allah. Dan Allah Maha pencemburu. Wa ghairatullah an tu'ta atau an ya'tiyal mu'minu maharimahu. Hadis berikutnya 6000, ini tidak ada nomor ya. Dalam kitab kita tidak ada nomornya, padahal itu hadis yang baru. 6945. قال رحمه الله تعالى قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. ini hadith أسماء بنت أبي بكر. Hadis Asma bintu Abu Bakar yang juga menetapkan bahwa Nabi menetapkan untuk Allah sifat cemburu. Ya, Nabi menetapkan. Hadis siapa yang pertama? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, hadis Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala an. Berikutnya 6946. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. Ya, ini hadis Abu Hurairah dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur yang lain, yang bunyi hadisnya sama dengan hadis Al-Hajjaj Ibn Abi Uthman di hadis nomor 6944. Bunyinya sama dan tidak ada tambahan hadis Asma. Dengan sanad ini tidak ada tambahan hadis Asma binti Abi Bakrin yang tadi, laisa syai'un aghyaru minallahi azza wa jalla. 6947. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. Ya, ini hadis Asma kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lainnya. Nanti akan bertemu di Abu Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, an Abi Salamah an Urwah bin Zubair. Kemudian dari bibinya Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala an, dan hadisnya juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ya. Asma bukan bibinya ya, ibunya. Urwah bin Zubair anaknya Asma binti Abi Bakar. Ya. Jazakallahu khair. 6948. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. Nah, ini juga menetapkan bahwa ghairah yang ditetapkan oleh Allah untuk oleh Rasulullah SAW untuk orang yang beriman dengan ghairah yang ditetapkan oleh Nabi untuk Allah SWT berbeda. Laisa kamitslihi syai. Al-mu'min yaghar. Seorang mu'min cemburu dan Allah lebih pencemburu. Wallahu ashaddu ghairan. Allah lebih bersangatan cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mu'min melanggar larangan atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir di bawah bab ini 6949. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu al-Ala'a bi hadzal isnad. Hadis Abu Hurairah kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, bunyinya sama: al-mu'minu yaghar wallahu ashaddu ghaira. Kita sudah tegaskan tadi setelah selesai ya dari membaca semua hadis ini, bahwa hadis ini semuanya hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain, menetapkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Ghairah. Dan ghairah itu sesuai dengan kemahakuasaan dan kemahamuliaan Allah. Kapan Allah ghairah? Ketika seorang hamba atau seorang mukmin melanggar larangannya, yaitu berbuat keji, melakukan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan lihat apa yang diuraikan oleh An-Nawawi sebentar ya, untuk tentang penakwilan sifat ini. Di awal waqad sabaqa tafsiru ghairatillah. وقد سبق قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قد سبق تفسيره تفسير غيرة الله تعالى في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وفي غيره, وسبق بيان لا شيء أغير من الله عز وجل, والغيرة بفتح الغين, وهي في حقنا الأنفة. وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث عمرو الناقد بقوله صلى الله عليه وسلم: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه, أي غيرته منعه وتحريمه. Jadi غيره di situ ditafsirkan dengan larangan, mencegah. Ya, غيرته منعه وتحريمه. Ya, غيرته منعه وتحريمه. Jadi cemburu itu ditakwilkan dengan larangan dan pengharaman. Ya. Jadi jauh dari sifat cemburu tadi, jauh-jauh dari makna ghairah yang sebenarnya itu cemburu. Sebenarnya tafsir dari an ya'tiyal mu'minu maharimahu itu adalah bentuk ghairahnya Allah, bukan takwil sifat tersebut, tetapi kapan Allah itu cemburu, yaitu ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkannya. Bukan makna ghair itu mengharamkan. Ini yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan ghair itu mengharamkan. Padahal ghair itu adalah cemburu. Cemburunya Allah itu kapan? Ketika seorang mukmin melakukan yang diharamkan, maka Allah cemburu. Bukan makna ghairah itu adalah melarang dan mengharamkan. Tidak, berbeda. Ghara ya gharu bukan mana artinya, bukan harramah. Dalam bahasa Arab tidak ada kata ghara ya gharu ghairatan artinya mana atau harramah. Sementara di sini dia mengatakan ai ghairatuhu man'uhu wa tahrimuhu. Ini yang menjauhkan makna ghairah dari makna yang sebenarnya. Kemudian nanti ada takwil lagi tentang wala ahadun ahabba ilaihi al-madhu minallah. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih menyukai dipuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin kita tunda untuk kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu yang ketujuh, tentang ada hakikah, ada majaz, ya, yang maksudnya adalah mentakwilkan pujian. Karena kenapa dialihkan makna sangat mencintai dipuji? Karena yang menyukai dipuji itu kan sifat makhluk. Agar tidak sama Allah dengan makhluk, maka kata menyukai untuk dipuji itu diarahkan ke makna yang kemungkinan tidak mengarah kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena memang takwil itu penyebab utamanya apa? Menjauhkan diri, menjauhkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Lalu ditakwil. Sehingga yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu ditolak makna asalnya, yaitu sarful lafzi an ma'nahul asli bighairi qarinah, mengalihkan makna lafaz dari makna yang hakiki tanpa ada alasan yang tepat. Alasannya hanya karena khawatir sama Allah dengan makhluknya, padahal bahasa Arab tidak mendukung. Dan tugas kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita yakin bahwa tidak akan serupa Allah dengan makhluknya. Selesai, sesuai dengan kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menerapkan kaidah yang dijelaskan oleh Allah di ayat 11 ayat surah itu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, maka tidak akan ada kebingungan sedikit pun, tidak akan ada konsekuensi yang buruk. Kita meyakini Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun, lalu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya laisa kamitslihi syai', tidak perlu kita berupaya untuk menolaknya, menafsirkan kepada makna yang lain yang tidak didukung oleh bahasa Arab. Maka agama ini sangat mudah. Ya, agama ini sangat mudah. Dan seperti yang kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, di sini An-Nawawi mengatakan ghairatullah. Kalau seandainya ghairah ini lazimnya menyerupakan Allah dengan makhluknya, kenapa dia tidak mengatakan tahrimullah atau man'ullah? Karena kalau kata ghairah ini konsekuensinya buruk, maka tidak boleh diungkapkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada takwil dalam nas, sementara dalam ungkapan sendiri kita tidak meyakini takwil, ini tentu terjadi kontradiksi. Dan kaidahnya seperti yang selalu kita tegaskan, dan kita sekali lagi dan terus kita akan katakan ini ketika kita jelaskan, bukan tidak kita memuliakan, menghormati, menghargai ulama besar seperti An-Nawawi rahimahullah, dan kita harus yakin bahwa kebenaran tetap kebenaran dan manusia ini tetap tempat salah, keliru, ya. Dan kita harus tahu bahwa orang yang sekeliber mereka keliru, bagaimana dengan kita? Dan hidayah ini adalah taufik dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus memintanya dari Allah agar kita istiqamah di atas kebenaran, dibimbing untuk tetap mengarah kepada kebenaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.